بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار قلوب العارفين أنارها بنور الهدى واليقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada saat ini mengumpulkan kita di tempat majlis zikir dan ta'lim ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan dan takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithata ashar minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah as-Sakandari, kaifa yushriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bishahawatih, am kaifa yatma'u ayyadakhula khadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, am kaifa yarju ayyafahama daqa'ikal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Hikmah yang ke-13 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Berkata Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari, kaifa yushriku qalbun, bagaimana bercahaya hati, bagaimana bercahaya hati, suwarul akwan muntabi'atun pi mir'atih, sedangkan rupa-rupa, sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan tampak di cermin hati itu. Am kaifa yarhalu ilallah, atau bagaimanakah dia bisa berangkat kepada Allah, wa huwa mukabbalun bisyahawatih, sedangkan dia diikat dengan syahwat-syahwatnya. Am kaifa yatma'u ayyadahula khadratallah, atau bagaimanakah dia ingin masuk ke hadirat Allah, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih, sedangkan dia belum bersuci dari junub kelalaian kelingahannya. Am kaifa yarju, atau bagaimanakah dia mengharap, ayyafhama daqa'ikal asrar, bahwa dia memaham ilmu-ilmu rahasia, wa huwa lam yatub, sedangkan dia belum tubat min hafawatihi, daripada kesalahan-kesalahannya. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-13 ini pengarang menyebutkan 4 pasal. Kita bahas pasal-pasal tersebut satu persatu. Yang pertama pasalnya adalah kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bercahaya, sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan nampak di cermin hatinya. Maksudnya adalah, la yusyriku qalbun, tidak bercahaya itu hati, tidak terang itu hati, binuril Islam wal iman wal ihsan, dengan cahaya Islam dan iman dan ihsan. Wa huwa muta'alliqun wa mashghubun bid dunyal ajilah, sedang hati itu bergantung dan mabuk cinta dengan dunia yang segera ini. Jadi ta'ajub kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak. Artinya hati kita ini kadang mau terang, kadang mau menerima cahaya Islam, iman dan ihsan, selama hati kita ini masih tertutup dengan gambar-gambar makhluk ini. Artinya selama hati kita ini masih mencintai dunia ini, maka cahaya Islam kada bisa masuk ke dalam hati, cahaya iman kada bisa menerangi hati, apalagi cahaya ihsan kada akan bisa menerangi hati, karena hati kita ini tertutup, terdinding dengan gambar-gambar dunia yang segera ini. Para muhibbin rahimakumullah, artinya kita mencintai dunia, mencintai dunia ini menguasai hati kita. Arahan-arahan Islam kada tembus, petunjuk-petunjuk iman kada mampan, petunjuk-petunjuk ihsan apalagi. Karena apa? Karena terdinding hati kita ini dengan banyaknya rancangan-rancangan, banyaknya ingatan, pikiran-pikiran yang bersangkutan dengan duniawi. Kita ambil contoh, orang yang cinta dengan dunia, karena kecintaannya kepada dunia ini sudah kada memperdulikan lagi halal haram. Dinasihati dengan hukum-hukum Islam, iman, ihsan, kada mampan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar duniawi. Nang kaya caramin. Nah, caramin itu tertutup, maka cahaya itu kada masuk. Tertutup oleh satu dinding. Apa yang mendinding? Kecintaan kita kepada dunia yang segera ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Tidak bisa hati itu terang, tidak bisa hati itu bercahaya dengan petunjuk Islam, iman dan ihsan apabila hati kita ini mabuk cinta dengan duniawi. Nang kaya orang mencintai seseorang, dinasihati kan jangan lawan itu kada baik, sia-sia petunjuk kita ini. Kita jangan lawan itu, para cari nang lain aja kada usah lawan itu. itu orangnya kaini, seribu nasihat kada mampan lawan itu tupang sudah ditujunya. Kenapa? Karena inya masgub, sudah mabuk cinta dengan itu. Nah, demikian halnya orang yang cinta kepada dunia lebih dahsyat daripada itu. Dia mengejar duniawi, petunjuk apapun yang diberikan kepadanya kada mampan. Sintar nang kaya pagi tarangnya kada kawa tembus, karena ketebalan dinding dunia yang mendinding hatinya daripada petunjuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena hatinya itu sudah mabuk cinta kepada dunia ini, sedangkan kecintaan kepada dunia itu merupakan sumber segala dosa, sumber segala kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nah, inilah yang menyebabkan hati itu berkarat. Berkarat, betagar aja kita. Karena kebanyakan dosa yang ditimbulkan akibat dia mencintai dunia yang melampau batas itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, bahwasanya hati itu mau berkarat, hati itu mau betagar sebagaimana berkaratnya besi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa innaza awastaghfara saqulat. Ujar nabi kita, sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Fa inna za'a wastaghfara, jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat, maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar nabi, ada alat yang membersihkan. Kayak hampalas itu alat untuk membersihkan. Nang kaya sikat, alat membersihkan. Wa masqalatul qulub, pembersih, pengkilat hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Fal qalbus sadi la budda min at-taubat wa kasrati zikir, maka hati yang berkarat, hati yang betagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, barangkali kita belum menyadari, karena kita belum tahu tanda-tandanya, barangkali kita belum sadar, apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia, atau hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, iman dan ihsan. Nah, kita periksa hati kita, kita kontrol diri kita, apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, iman dan ihsan, atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi. Nah, para ulama pendahulu-pendahulu kita yang salih, mereka menjelaskan tentang tanda, alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi. Alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman. Nah, yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'athiru ma'allah. Ini tanda orang yang hatinya gelap, yang kadakala ditembus oleh sinar iman. Orang yang meyakinkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya nih, dalam hatinya nih sebab itu menentukan. Bujurai Allah samuan, tapi mau kada becari kawala makan. Nah, contohnya ini contoh orang yang meyakinkan sebab menentukan memberi bekas beserta Allah. Bujur ya, Tuhan nang maampih akan garing, mung kada baubat maulah ampih. Nah. Bujur ya, nang manganyangakan itu Tuhan, mung kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengiktikadkan seperti itu, berarti kita ini mengiktikadkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab. Berusaha, berubat, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabib, dengan Allah. Cari aja sebab, Tuhan kada melarang. Cari aja makanan, cari aja obat-obatan, cari aja usaha, Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu Allah. Nah, kalau kita ditakuni, bisakah kenyang tanpa makan? Bisa. Bisakah sembuh kada baubat? Bisa. Bisakah sugih kada berusaha? Bisa. Bila kita mengiktikadkan di hati, mun kada makan maulah kanyang, kada mau. Nah, itu iktikad nang salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya gelap. Hatinya berkarat. Jadi nang sebab kita i'tikadkan sebab, nang musabib Allah i'tikadkan Allah. Kedua-duanya ini dicari, tapi ada tingkatan-tingkatannya. Nang sebab jangan disamakan dengan musabib. Maka itu para yang berusaha, adanya kah itu maksudnya? Maka itu para bermakanan, nah, Allah menyuruh makan, Allah nyuruh berusaha, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan makanan itu nang menganyangi. Itu jarang dilarang Tuhan. Tuhan menyuruh berubat, tapi Allah melarang kita mengiktikadkan ubat itu yang menyembuhkan. Ayo aja berubat. Nah, pertama tanda orang yang hatinya berkarat adalah dia mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat, la yakhafu bima au'adahu Allah ta'ala bin nar awil azab awil la'nah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknat. Dia kada takut. Jadi Tuhan, ikam jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan. Nah, kada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba, karena bila ikam riba itu ikam bermusuh lawan aku. Tetap inya riba, maka ada takutan. Nah, ini tandanya hati itu sudah masghub bid dunyal ajilah. Ya Tuhan, jangan melakukan ini. Ijam dilaknat kena. Tahu ada yang cakain dengar. Mendengar di ceramah, di TV, di radio, di mana-mana mendengar. Ini jangan nih dilaknat. Tatap aja digawi. Nah, ini hatinya sudah kada kawa ditembus lagi oleh cahaya iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah Ta'ala minal jannah awir ridwan. Dia tidak mengharap, tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keridhaan. Kada tergiur. Jir Tuhan ikam laksanakan ini, balasannya surga bidadari 1000 orang. Kada ada beliur-liur. Kada ada handak, kada ada meminat, kada ada, kada menyambut. Nah, hati ini kada menyambut. Berarti hati kita tertutup. Al-Quran mengatakan, hadis Rasul mengatakan, baca ini, nah, baca ini, surah ini, baca tiap malam. Tumat saja membacanya. Bila ikam baca surah itu, ikam kena mati ke surga, direbutakan bidadari. Ada tak baca-baca. Nah, bila kah itu kita, berarti hati kita ini rusak. Hati kita rusak. Yang keempat, la yantafi'u bil ilim, kada kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun aja tiap kali pengajian, perajinnya lagi. Tapi kelakuan tatap pada berubah-ubah. Nang riba masih riba, nang ketujuh bazina masih ketujuh bazina, nang ketujuh minum arak masih minum arak, nang ketujuh buka aurat masih membuka aurat. Pada turun terus ke pengajian perajinnya. La yantafi'u bi ilmih, kada kau mengambil manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa? Terdinding oleh kecintaannya kepada selain Allah. Yang kelima, la yantafi'u bi mukhalatatis salihin, kada da mengambil manfaat dengan bakawan, bergabung lawan orang saleh. Kawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru, kositu kamari. Tapi tatap kelakuan, bila jawab oleh tuan guru, iya sudah. Bepakaiannya, pemandirannya, kelakuannya, kayak ada orang bakawan tuan guru. Kaya kada bakawan orang saleh, kada kaya bakawan lawan habaib. Nah, ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh macam-macam itu, apalagi bakawan nang kada saleh. La yantafi bi mukhalatati salihin, kada ada mengambil manfaat dengan bakawan orang saleh. Padahal sudah macam-macam perkataan para ulama, bakawan orang saleh itu menimbulkan rajin beribadah, menimbulkan takut kepada dosa. Itu sudah fitrahnya bakawan orang saleh. Ada ini kada. Yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, la yabki bi dzikri maksiatil lati amilaha, dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya. Nah, dahulu suah berbuat maksiat ini, suah berbuat maksiat itu, suah berbuat maksiat ini, keingatan kada apa-apa. Kada ada pina menyesali, apalagi menangis. Padahal zikrul maksiat, mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Mengatakan dosa-dosa kita bahari itu adalah kita tertangis. Bila kita tertangis, berarti hati kita ada gangguan. Berarti hati kita ada masalah. Kalau kita bujur-bujur hati yang diterangi dengan cahaya iman, ingat dosa bahari, tertunduk kita menangis. Yang ketujuh, la yastahi bi mukhalafati sunnati wa khalqil muru'ah, tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kadang merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar. Nya kada, gana di rumah. Kalau pangsupan kada. Orang kalanggaran, gana di rumah. Kalau pangasa supan kada ada jua. Orang betapihan, nya kujuk-kujuk beselawar handep. Kada ada supan kada ada. Rakit di tangan. Kada ada supan. Nya parak maghrib arina. Kada ada supan. Berarti hati orang ini sudah kada kawa ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedelapan, la yakhsaru bi tarki ta'ah, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, inya kadang gawe, kada ada rasa rugi. Nah, kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabi'in, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sempat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya, kada sempat tuntung ke masjid, orang sudah bubar berjamaah, mati-matiannya menangis, menyasa rugi karena kada sempat berbuat taat ini. Nah, itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada kegelapannya. Yang kesembilan, la yajidu halawata taat, dia kada merasakan manisnya taat. Nyata ibadah kada ada senyamannya. Beribadah tuh kada ada nikmatnya. Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. Nang apa aja nak lakas tuntung. Membaca Yasin nak lakas tuntung. Membaca Quran apa nak lakas tuntung. Umpat pengajian nak lakas tuntung. Kada nyaman. La yajidu halawata ta'ah, dia kada menemui manisnya taat. Padahal taat itu mestinya manis, mestinya nikmat bagi orang nang hatinya terang. Yang ke-10, la yahtammu bima asabal muslimin minal bala wal mihan, dia tidak prihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Orang kena musibah hanya biasa-biasa cuek. Orang kena bala, padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang Islam kena bala, minimal kita mendoakan bahwa dia dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah. Itu paling kada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa macam di antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngarannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, jadi petunjuk para ulama, petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mengobati hati yang seperti tadi, cara mengobati kelakuan akhlak seperti 10 tadi, hanya ada 2 macam obatnya. Pertama, tobat kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Tobat itu membersihkan. membersih tubat, mahimbalas tu tubat. Nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan. Apa tadi ujar Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya, ada berasuknya. Wa masqalatul qulub, pengkilat hati, zikrullah. Itu obatnya. Jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita, kita hendak selamat, kita hendak baik, tobat kepada Allah, banyak zikir. Nah, maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap akan menjadi terang dan mengkilat. Nah, itulah salah satu bagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-13 ini. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Itu pasal yang pertama dalam hikmah yang ke-13. Dan selanjutnya lagi ada 3 pasal. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah min syururil mustaqim syururil ladzina. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.